بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga seluruh pendengar Radio Bas FM maupun radio kita dan yang lainnya yang ada di Ponorogo dan Madiun, yang juga semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita tetap bisa lanjut mengkaji bersama dengan penuh semangat insyaallah, dan dengan niat yang sungguh-sungguh ikhlas karena Allah. Yang dengan demikian kita harus bersyukur kepada Allah, karena itu sesungguhnya merupakan nikmat yang sangat besar. Setelah sebelumnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka beliau selanjutnya pada halaman berikutnya berbicara tentang masalah yang terkait dengan ajal dan perhitungan dan yang lain-lainnya. Kita mulai pada halaman 99 dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumallah. Al-Musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal-khalqu mayyitun bi-ajalihim inda nafadi arzaqihim wa-nqita'i atharihim. Makhluk itu semuanya akan mati biajalihim, berdasarkan ajal-ajal mereka, ketika habis rizki-rizki mereka dan ketika terputus jejak-jejak langkah mereka. Thumma hum ba'da dhaghtati fil quburi musa'alun. Kemudian mereka sesudah mengalami himpitan di dalam kubur, mereka akan ditanya, wa ba'dal biliyyi mansurun, dan ketika dan sesudah mereka jasad-jasad mereka sudah rusak, mansurun, mereka akan dibangkitkan kembali. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Rabb mereka. Waladul ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Pada saat ada pemaparan di hadapan Allah tentang amal perbuatan mereka, maka mereka akan dihisab di hadapan timbangan-timbangan, dan wa nashri suhufi ad-dawawin, di hadapan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal manusia. Ahsahu Allah wa nasuh, Allah akan menghitungnya sedangkan mereka sudah melalaikannya, sudah melupakannya. Allah akan menghitung amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, wa nasuh, padahal mereka sudah melupakannya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yaitu pada suatu hari di mana ukuran hari itu kalau dihitung oleh manusia itu lamanya 50 ribu tahun. Lau kana ghairullahil hakima baina khalqihi, yaitu andai kata yang menjadi hakim adalah selain Allah di antara makhluknya. Lau kana ghairullahil hakima, andai kata bukanlah Allah yang menjadi hakim di antara makhluknya, maka hitungannya pada hari itu adalah 50 ribu tahun. Kalau bukan Allah yang menjadi hakim, akan memerlukan waktu 50 ribu tahun. Lakinnahu Allah yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya. Akan tetapi dia hakim itu adalah Allah yang menangani, yang mengurusi masalah ketetapan hukum ini di antara manusia. Tapi dia adalah Allah yang menangani, yang mengurusi ketetapan hukum di antara mereka dengan keadilannya, dengan ukuran waktu, dengan ukuran seperti orang yang qailulah, dengan ukuran waktu orang yang sedang istirahat, qailulah, di dunia. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu adalah secepat-cepatnya yang menghitung. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin ya'udun, sebagaimana Allah telah membuat ketetapan takdir bagi mereka di kemudian hari, apakah orang akan sengsara atau orang akan bahagia, maka mereka akan kembali kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah menetapkan takdir bagi mereka, apakah akhirnya sengsara ataukah akhirnya berbahagia, maka mereka akan kembali kepada takdir yang telah ditetapkannya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia ada di dalam sorga dan segolongan yang lainnya ada di dalam neraka yang menyala-nyala. Seperti yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 7. Nah, ini adalah matan perkataan Al-Imam Al-Muzani yang kita baca secara ringkas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam ta'liqah ini. Maka beliau hafizahullah mengatakan, qauluhu wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Makhluk itu pasti mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Makhluk pasti mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Hadhihi, kata beliau hafizahullah, awwalu marahilil akhirati wa hiyal maut. Ini adalah marhalah kehidupan akhirat yang paling pertama. Ini adalah tahap kehidupan akhirat yang paling pertama, yaitu kematian. Kematian itu adalah tahap paling pertama dari kehidupan akhirat. Wal mautu haqqun ala jami'il makhluqat, dan kematian itu adalah hak, adalah benar, adalah pasti bagi semua makhluk. Kama qala Allah azza wa jalla dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti binasa, illa wajhah, kecuali wajah Allah. Kecuali wajah Allah, segala sesuatu semuanya pasti binasa kecuali wajah Allah. Hanya kepunyaan Allah saja kewenangan untuk menetapkan hukum, dan hanya kepada Allah kamu semuanya akan dikembalikan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Wa qala ta'ala thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Mu'minun ayat 15, thumma innakum, kemudian sesungguhnya kamu, ba'da dzalika, sesudah itu, lamayyitun, pasti mati. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa akan dihindari. Siapapun kita, sesehat apapun, maka tahap pertama untuk memasuki kehidupan akhirat adalah kematian terlebih dahulu. Jadi ketika orang hidup di dunia ini, ya tantangan pertama adalah tantangan yang paling berat atau tantangan yang pasti akan bisa dihadapi oleh manusia adalah kematian. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga setiap orang yang hidup pasti harus, atau sesungguhnya seharusnya dia berusaha mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Kematian itu sesuatu yang pasti. Maka walaupun kematian itu ditakuti, tapi tetap terjadi. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong kematian. Wa jami'ul khalqi sayamautun. Semua makhluk akan mati. Wifqa ajalin mahdudin yantahuna ilaih. Jadi semua makhluk pasti mati. Pasti akan mati sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan, yang mereka pasti akan berakhir pada ajal itu. La yatajawazunahu wa la yaqsuruna anhu. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ajal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan tertunda meskipun hanya satu saat, dan tidak akan lebih dahulu meskipun hanya sesaat, tepat sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Al-Imam Al-Muzani yang pertama, wal khalqu mayyitun bi ajalihim. Makhluk itu pasti mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Begitu ajalnya datang, pasti mati. Qauluhu, perkataan Al-Imam rahimahullah berikutnya, kapan ajalnya itu? Inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim, yaitu ketika habis rizki-rizki mereka, ketika terputus jejak langkah mereka, langkah berikutnya sudah tidak ada lagi, ya kematian. Rizki untuk saat berikutnya sudah tidak ada lagi, maka ya berarti kematian. Fala yamutul abdu, kata Syekh Hafidhullah, maka seseorang tidak akan mati hatta yastanfida rizqahu, sampai habis rizkinya. Kalau rizkinya habis, ya sudah. Baik rizki itu min malin, baik yang berupa rizki itu harta, au waladin atau anak, au ilmin atau ilmu, au adna min dzalika au akthar, yang lebih sedikit atau yang lebih banyak. Kalau rizkinya habis, sudah selesai. Wa yadullu lidzalika ma rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dan membuktikan kepada hal ini, yaitu bahwa kematian seseorang itu ketika rezekinya habis, ketika langkahnya sudah tidak ada lagi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qalat ummu habibata, Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata dalam doanya, Ummu Habibah berdoa, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaki sa'alti Allah ta'ala li ajalin madrubah wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjilu shay'an minha qabla hillihi wa la yu'akhiru minha yawman ba'da hillihi walau sa'altillaha ta'ala an yu'afiyaki min adabin fin nari wa adabin fil qabri lakana khayra. Ummu Habibah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah, Allahumma matti'ni, ya Allah, jadikan aku bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan. Wa bi abi, dan supaya aku bersenang-senang dengan ayahku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Maksudnya minta kepada Allah agar umurnya Rasulullah, umurnya diri sendiri, umurnya Abu Sufyan, Muawiyah itu diperpanjang sama dengan umur yang dia miliki, sehingga aku bisa bersenang-senang dengan mereka. Itu doanya Ummu Habibah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah, innaki sa'altillah ta'ala li ajalin madrubah, sesungguhnya engkau memohon kepada Allah ajal-ajal yang sudah ditetapkan. Engkau memohon kepada Allah ajal-ajal yang sudah ditetapkan. beri umur panjang, itu ajalnya sudah ditetapkan. Wa atharin mautu'ah, athar-athar jejak langkah yang sudah ditetapkan, sudah dibekaskan, ditetapkan. Mau melangkah lebih jauh lagi untuk mengamalkan amalan-amal perbuatan, kalau langkahnya sudah ditetapkan oleh Allah sampai sekian saja, ya sudah, selesai. Begitu juga engkau memohon kepada Allah rizki-rizki yang sudah dibagi-bagi. La yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi, tidak akan mempercepat sesuatu pun di antara hal-hal ini sebelum saatnya. Jadi sebelum saatnya tidak akan mempercepat, tetap akan, ajal itu tidak akan menjadi cepat kecuali pada saatnya. Rizki tidak akan diperoleh kecuali pada saatnya. Wala yu'akhiru minha yauman ba'da hillihi, dan tidak akan mengakhirkan daripadanya satu hari pun sesudah saatnya. Sesudah, apabila waktunya sudah datang, sudah, enggak bisa ditunda dan tidak bisa lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan saran kepada Ummu Habibah, walau sa'altillaha ta'ala an yu'afiyaki, kalaulah sekiranya engkau memohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan keselamatan kepadamu, min azabin finnar, dari azab di neraka, dan wa azabin fil qabri, dan dari azab di dalam kubur, lakana khaira, tentu ini adalah lebih baik. Sebaiknya engkau mohon kepada Allah supaya selamat dari azab di kubur dan azab di neraka. Ini lebih baik daripada memohon kepada Allah hal-hal yang sudah jelas pembagiannya, daripada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan berdoa supaya selamat dari siksa api neraka dan dari siksa di kubur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, qad sa'altillaha li'ajalin madrubah wa ayyamin ma'dudah, sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah tentang ajal-ajal yang sudah ditetapkan, dan tentang mohon kepada Allah hari-hari yang sudah dihitung, hari-harinya sudah dihitung oleh Allah. Wa arzaqil maqsumah, dan memohon rizki-rizki yang sudah dibagi. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi, permohonan itu tidak akan mempercepat sedikit pun sebelum datang waktunya. Au yu'akhiru syai'an an hillihi, dan tidak akan mengakhirkan sesuatu pun dari waktu yang telah ditetapkannya. Walau kunti sa'altillaha an yu'idzaki min adzabin finnar aw adzabin fil qabr, kana khairan wa afdal. Andai kata engkau memohon kepada Allah SWT supaya Allah melindungimu dari azab di neraka atau azab di dalam kubur, tentu permohonan itu lebih baik dan lebih utama. Jadi ini untuk menggambarkan, untuk menjelaskan kepada kita betapa ketika rizki sudah habis, maka yang ada adalah kematian. Ketika langkah berikutnya sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah kematian. Dan itu ada sesuatu yang pasti. Kematian tidak bisa dihindari. Rizkinya habis, sudah selesai. Artinya, selama kita hidup, berarti rizki belum habis. Berarti masih ada langkah berikutnya untuk memperbaiki diri. Lah kita sekarang masih hidup, berarti rezeki itu masih ada pada kita. Jangan khawatir. Dan berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai untuk memperbaiki diri kita pada saat ajal sudah tiba. Jadi mumpung kita masih punya kesempatan hidup, tidak tahu kita hidup kita sampai kapan. Sesaat, dua saat atau kapan kita tidak tahu, tapi yang ada sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, berikutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, "Tsumma hum ba'da dhaghtati fil quburi musaalun." Kemudian mereka sesudah mengalami himpitan di dalam kubur, mereka akan ditanya. Ay qabla su'al yandammul qabru ala man fihi sawa'un kana mu'minan aw kafira. Artinya sebelum ada pertanyaan kubur, sebelum ada pertanyaan kubur, karena nanti kalau kita mati di kubur itu akan ada pertanyaan kubur yang disebut sebagai fitnatul qabri. Fitnatul qabri itu artinya ujian. Ujian di alam kubur yang akan dilaksanakan, ditanyakan oleh malakan, dua orang malaikat, Munkar wa Nakir. Nanti akan ada penjelasannya di sini. Itu sebelum ada pertanyaan itu, al-qabru, kubur itu akan yandom, menyempit dan menghimpit orang yang dikubur di dalamnya. Alaman fi, menyempit dan menghimpit orang yang ada di dalam, di dalamnya, di dalam kubur ini. Sawa'un kana mu'minan, sama saja dia mukmin au kafiron, atau dia kafir. Semua orang yang mati itu akan dihimpit oleh al-qabr, ada dhaghtah, ada tekanan, tekanan di alam kubur, di kubur, tekanan di mana al-qabr itu menyempit dan menggabung sehingga menghimpit orang yang ada di dalamnya. Itu baik mukmin ataupun kafir. Maka kita harus bayangkan ketika kita meninggal dunia akan mengalami hal yang seperti itu. Perbaiki saat ini sebelum kita mengalami kematian. Di qaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, ada banyak riwayat tentang ini, dan para ulama mengatakan riwayat-riwayat yang seperti ini saling menguatkan satu sama lain. Nabi SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'd ibn Mu'ad." Lanaja Sa'd ibn Mu'ad. Andai kata seseorang bisa selamat dari tekanan, dari himpitan kubur, niscaya Sa'd ibn Mu'ad juga akan selamat. Ini dikeluarkan riwayat ini oleh Ishaq bin Rahawai di dalam musnadnya, dan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamil Kabir. Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam Al-Jami' As-Saghir. Sa'ad bin Mu'ad, seperti yang kita ketahui, beliau wafat pada saat perang Al-Ahzab. Pada saat perang Al-Ahzab, beliau wafat. Dan hadis ini, hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan menerangkan tentang salah satu di antara keutamaan Sa'ad ibn Mu'ad. Dalam riwayat lain dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu ini, pada saat beliau wafat, Nabi menguburkan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ketika selesai menguburkan, Nabi mengatakan ini, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'du ibnu Mu'ad." Akan selamat kalau misalnya ada seorang yang bisa selamat dari tekanan kubur, maka tentu Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, salah satu diriwayatkan oleh Nasa'i, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Sahih An-Nasa'i. Hadza alladhi taharraka lahul 'arsy, kata Nabi ketika Sa'ad bin Mu'ad ini wafat, Nabi bersabda, hadza alladhi taharraka lahul 'arsy, inilah dia orangnya yang 'arsy bergetar untuknya, bergerak untuknya. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati, dan disaksikan oleh 70 ribu orang malaikat kematian Sa'ad ibnu Mu'ad. Laqad dhumma thumma furrija anhu, dia dihimpit oleh kubur tapi kemudian dia dilepaskan dari himpitan tersebut. Jadi hatta Sa'ad bin Mu'ad juga mengalami himpitan, maka semua orang yang mati akan mengalami himpitan seperti ini. Jadi siap-siap saja. Siap-siap saja. Wa ba'da hadhihi dhummah tubda'u fitnatul qabri. Sesudah himpitan ini, sesudah tekanan ini, dimulailah fitnatul qabr. Fitnatul qabr artinya pertanyaan kubur. Pertanyaan yang isinya adalah ujian. Wahiyya su'alul malakainil abdi, yang dimaksudkan dengan fitnatul qabr ini adalah pertanyaan dua orang malaikat kepada seorang hamba yang meninggal dunia. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepada si hamba ini, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Pertanyaan berkisar pada tiga hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman akan menjawab dengan bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah, dengan jawaban yang mantap. Ketika di dunia dia bisa mengatakannya dengan pernyataan yang mantap, dibuktikan dengan amalan-amalan. Di akhirat, maksudnya di alam kubur, di alam kubur dia juga akan bisa memberikan jawaban dengan jawaban yang mantap ketika ditanya oleh dua orang malaikat. Wasmul malakaini, kata beliau hafizahullah, nama dari dua orang malaikat ini adalah Munkarun wa Nakir, Munkar dan Nakir. Kama sahha dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza qubiral mayyitu au qala ahadukum, apabila seorang mayit dikubur, atau beliau mengatakan apabila seseorang di antara kalian dikubur, atahu malakani aswadani azraqan, akan datang kepadanya dua orang malaikat yang hitam dua-duanya, biru dua-duanya. Mungkin sebagai penjelasan tentang bagaimana keadaan dua orang malaikat itu, yang bagi orang yang tidak akan mampu menjawabnya itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan seseorang di antara kedua orang malaikat itu disebut sebagai al-munkar, wal akhar an-nakir. Yang satu disebut mungkar, yang satu lagi disebut nakir. Ini disebutkan di sini, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, nu'minu bihadzal qabri wa bimunkar wa nakir. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nu'minu, kami beriman dengan adanya kubur ini, dan dengan adanya mungkar dan adanya nakir. Waruji'a fi mungkarin wa nakir, kemudian di murojaahkan, ditanyakan kembali tentang mungkar dan nakir. Faqala, maka beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hakadha huwa, demikianlah dia ini, yakni annahuma munkar wa nakir, yakni bahwa keduanya adalah munkar dan nakir. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan wad-dalilu ala ma taqaddama min fitnatil qabri qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil atas penjelasan di muka, yaitu tentang adanya fitnatul qabr, pertanyaan kubur, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'an 'alihim ataahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ammal mu'minu fayaqul ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya al-'abd, seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dia sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, sedangkan para pengiringnya, para sahabat yang mengiringkan jenazahnya, yang menguburkannya itu sudah pergi, dan sesungguhnya dia pasti akan mendengar, dan sesungguhnya dia sungguh-sungguh akan mendengar suara sandal-sandal mereka ketika orang-orang yang mengubur pergi, orang yang dikubur itu mendengar qara', apa, suara gesekan sandal-sandal mereka. Pada saat itu atahu malakan, datanglah kepadanya dua orang malaikat. Fayuqidanihi, kedua malaikat ini lalu menjadikannya duduk. Kedua malaikat ini menjadikan orang yang dikubur ini duduk. Fayaqulan, kemudian keduanya berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan tentang orang ini? Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita antum semuanya ketika mati, dan kematian itu pasti, lalu dikubur, kita mendengar orang-orang meninggalkan kita, suara sandal mereka itu kedengaran. Setelah itu kita didudukkan dan ditanya oleh dua orang malaikat tentang, pertama, ma kunta taqul, apa yang engkau katakan terkait dengan orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, fayaqul, maka dia akan mengatakan, ashhadu, aku bersaksi, annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi sungguhnya dia itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini jawaban orang yang mukmin. Walaupun sekarang orang menghafalkannya sampai hafal di luar kepala, tapi kalau keyakinannya tidak ada di dalam hati, hanya sekedar ungkapan lidah tapi tidak disertai dengan keyakinan hati, maka akan lupa nanti untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dua orang malaikat ini. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan lagi kepada si mukmin, unggur ila maq'adika minan nar, lihat tempat dudukmu dari api neraka, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, sungguh Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk dari sorga. Tempat duduknya yang ada di neraka sudah digantikan oleh Allah tempat duduk di dalam sorga. Fayarahuma jami'a, maka orang ini melihat keduanya, semua yang ada di neraka, yang ada di sorga, itu dilihat oleh orang mukmin ini. Wa ammal munafiq, Adapun orang munafik wal a'yadu billah, wal kafir wal a'yadu billah, fayuqalu lahu, maka akan ditanyakan kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini. Fayaqulu la adri, kuntu aqul ma yaqulun nasu, aku tidak tahu, dulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dulu aku pernah mengatakannya seperti yang dikatakan oleh orang lain. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita, kamu tidak akan tahu dan kamu tidak wala talaita, kamu tidak membaca dan kamu tidak belajar. Jadi kamu tidak tahu karena kamu tidak membaca, tidak belajar. Tapi ada yang mengatakan bahwa aslinya ini la atlaita, yang artinya mastata'ta. Jadi kamu tidak akan tahu dan kamu tidak akan mampu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak akan mampu untuk tahu. Wa yudrab bi matariq min hadidin darbatan. Kemudian dia dipukul dengan apa namanya? Palu besi. Sekali pukulan akan dipukul, sekali pukulan dengan palu besi, godam besi. Fayasi husayhatan, dia akan berteriak dengan teriakan, yasma'uha man yalihi, dengan teriakan yang akan didengar oleh yang ada di sekitarnya. Semua yang ada di sekitarnya akan mendengar teriakan orang yang disiksa ini di dalam kubur. Ghairu thaqalaini, kecuali dua golongan manusia dan jin. Manusia dan jin tidak akan mendengar teriakan orang ini ketika dipukul dengan godam dari besi. Yang mendengar adalah yang lain. Makanya jangan percaya orang yang ngomong jin itu bisa tahu. Teriakan orang di kubur itu ketika disiksa enggak tahu, jin itu enggak mendengar. Kok katanya bisa menghidupkan orang yang telah mati, ya enggak mungkin. Dia yang muncul itu dia, jinnya itu. Jinnya yang muncul dan bukan orang mati hidup kembali dari alam kubur. Enggak. Bisa dialog, yang dialog itu jinnya, jin. Yang dialog itu antara manusia dengan jin, bukan orang yang telah meninggal dunia. Alamnya sudah berbeda, tidak mungkin orang yang hidup bisa berdialog dengan rohnya orang yang telah meninggal dunia. Jadi mestinya kaum muslim itu berpikir kritis, ya, bukan berpikir seperti orang-orang pedalaman zaman dahulu, animis atau dinamis. Wajaat ziyadatun fi hadzal hadits, fiha innal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi ataahu malakun fayaqulu lahu ma kunta ta'bud. Ada tambahan di dalam hadis ini, ada ziyadah di dalam hadis ini. Di dalam tambahan itu ada sabda Nabi SAW, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza wudi'a fi qabrihi, ketika dia diletakkan di kuburnya, atahu malakun, maka malaikat akan datang kepadanya. Fayaqul lahu, malaikat ini berkata kepadanya, bertanya, ma kunta ta'bud, apa yang kamu sembah. Malaikat datang kepadanya, kemudian malaikat itu bertanya, apa yang kamu sembah? Fa in hadahu Allahu qala kuntu a'budullah. Maka apabila Allah memberikan hidayah kepadanya, dia akan berkata, kuntu a'budullah, saya dulu menyembah Allah. Fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini. Maka dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh, dia adalah hamba dan utusan Allah. fama yas'al an syai'in ghairaha, maka malaikat ini tidak bertanya sesuatu yang lain selain ini. Jadi setiap orang pasti akan ditanya di alam kuburnya tentang tiga perkara, tentang Tuhannya siapa, agamanya apa, kemudian nabinya siapa. Agama dan nabi itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Begitu juga tentang pertanyaan tentang Allah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena beribadah kepada Allah harus melalui Nabi Muhammad SAW, harus melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita buktikan dalam kehidupan ini supaya kita menjadi orang yang punya al-qawlu thabit fil hayati dunia, perkataan yang mantap dalam kehidupan dunia ini, dengan selalu berpegang pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya nanti di alam kubur ketika ditanya, kita juga akan mampu memberikan jawaban dengan mantap. Qala hafizahullah, wal adzabu fil qabri naw'an. Al adzabu fil qabri naw'an. Azab di dalam kubur itu ada dua macam. Yang pertama, adzabun daimun mustamirrun. Adzabun daimun mustamirrun, azab yang terus-menerus. Ini salah satu macam azab kubur. Ada azab yang terus-menerus. Wa yakunu hadza lil kafir. Ini adalah azab untuk orang kafir. Azab kubur yang ditimpakan kepada orang kafir itu akan terus-menerus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat, di akhirat, dia akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat daripada azab di kubur. Kama qala Allahu jalla jalaluhu, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, ay bistimrar. Ini dalam surat Ghafir ayat 46, surat Al-Mu'min ayat 46. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, an-naru, api neraka, yu'radun, mereka dihadapkan kepada api neraka itu pagi dan petang. Mereka dihadapkan, diperlihatkan kepada api neraka itu, ghuduwan, pagi, wa asiya, dan petang. Artinya ay bistimrar, terus menerus diperlihatkan pagi, petang, terus seterusnya. Dan itu adalah azab bagi mereka, dihadapkan kepada api neraka ketika mereka di alam kubur. Jadi ini salah satu bentuk siksaan yang ada di dalam kubur, selalu diperlihatkan kepada mereka api neraka. Wa adzabun munqati'un ala qadril ma'siyah. Yang kedua, azab yang akan terputus. Azab yang akan terputus, tidak terus-menerus. Ala qadril ma'siyah, sesuai dengan kadar kemaksiatan. Sesuai dengan kadar maksiat. Wa hadza li'usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang maksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang bermaksiat mungkin akan mendapatkan azab qabr, tapi azab qabr yang dialaminya itu akan munqati', akan terputus, tidak akan selama-lamanya. Biqaulihi, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya keduanya, yang satu karena namimah, yang satu karena kencing tidak cebok dengan bersih. Kata Nabi, sesungguhnya kedua orang ini di kubur masing-masing itu sungguh-sungguh diazab. Dan keduanya diazab bukan karena perkara besar. Bukan karena perkara besar, itu maksudnya perkara yang sering dianggap remeh oleh manusia. Ya, perkara yang sering dianggap remeh. Pertama kencing, begitu kebelet pipis, buka pintu mobil, langsung berdiri ngatar, enggak cebok umpamanya. Terus sudah begitu untuk sholat dan seterusnya. Enggak istinja, enggak istijmar gitu. Jadi langsung dimasukkan lagi ke dalam celana. Ini berbahaya. Orang menganggap hal seperti itu remeh. Tapi ini perkara besar. Kalau bukan perkara besar, tidak akan diadab di alam kuburnya. Ini perkara besar, tapi dianggap remeh. Yang kedua adalah namimah. Namimah itu orang kadang-kadang enggak ngerasa melakukan namimah. Namimah membawa berita yang menyebabkan terjadi permusuhan di antara manusia. Kita membawa berita kepada orang lain jadi benci. Terjadi permusuhan di antara manusia. Bisa bayangkan kalau namimah ini bentuknya adalah provokasi, ya, menimbulkan keonaran masyarakat luas. Ini bagaimana, sedangkan namimah untuk menyebabkan timbulnya permusuhan di antara dua orang saja ini sudah disebut sebagai namimah. Lah, namimah yang dilakukannya ini sekarang misalnya adalah provokasi menghasut supaya terjadi keonaran di tengah masyarakat. Nah, ini adalah perkara yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ai annahuma la yu'adzaban fi amrin yashuqqu tarkuhu. Yang dimaksudkan wama yu'adzaban fi kabir, maksudnya sesungguhnya keduanya tidak disiksa dalam urusan yang berat untuk meninggalkannya. Jadi sesungguhnya kalau mau itu tidak berat untuk meninggalkannya. Gimana? La yu'adzaban fi amrin yashuqqu tarkuhu. Yang berat untuk meninggalkannya, tidak disiksa dalam suatu perkara yang berat untuk meninggalkannya. Artinya kalau mau untuk meninggalkannya itu bisa, mudah, bukan perkara yang berat. Wong tinggal pipis di tempat yang rapi, kalau tidak ada kamar mandi ya bisa di tempat yang sepi gitu, tidak ada orang. Kemudian bisa istijmar menggunakan batu atau menggunakan benda keras yang suci. Demikian juga namimah sesungguhnya bisa dengan sukut, dengan diam saja itu bisa. Tapi karena orang itu senangnya itu memang mengadu domba. Namimah itu mengadu domba. Jadi ya kalau enggak mengadu domba itu kayaknya ada yang kurang. Kalau enggak mengadu domba kayaknya ada yang kurang. Atas nama nasihat. Mengadu dombanya itu disebut atas nama nasihat. Demi kebaikan orang banyak. Tapi enggak sadar kalau itu merusak orang banyak. Wal azabu wan na'imu fil qabri yaqa'u 'ala al-arwah wal abdan, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Wal azabu wan na'imu fil qabri, azab dan nikmat di dalam kubur, azab serta nikmat di dalam kubur itu terjadi pada ruh dan badan. Terjadi pada ruh dan badan. Jadi siksaan kubur yang dialami oleh seorang itu terjadi pada ruh dan badan. Nikmat kubur yang dialami oleh seorang di alam kubur itu meliputi ruh dan apa namanya, terjadi atas ruh dan badan. Wa yashmalu kulla man huwa mustahiqquhu sawa'un kubira aw ihtariqa aw sawa'un kubira aw ihtaraqa aw ghariqa. Wa innama udhifa lil qabri bi'tibari al-asli wal ghalib. Dan ini mencakup, artinya siksa ini atau nikmat ini, nikmat kubur atau siksa kubur ini yang dialami oleh ruh dan badan ini mencakup semua orang yang dia itu berhak untuk mendapatkannya. Sama saja dia dikubur atau dia terbakar atau dia tenggelam, tidak sempat dikubur, tapi dia dalam hukum sebagai orang yang sudah di alam kubur. Dikubur atau tenggelam atau terbakar atau dimakan buaya atau dimakan harimau, ini semuanya sama, akan mendapatkan na'im, nikmat, atau azab di kubur. Wa innama udhifa lil qabri, tapi kenapa ini diidhofahkan, disandarkan kepada azab kubur atau nikmat kubur? Ini karena dilihat dari asalnya, dilihat dari pada umumnya. Kalau orang mati, ya akan dikubur. Itu pada umumnya, pada asalnya demikian. Tapi hukumnya, baik dia dikubur atau tidak dikubur, asalkan dia sudah mati, maka dia imma mendapatkan azab atau imma dia akan mendapatkan na'im, tergantung dari bagaimana kehidupannya di dunia ini. Waqauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ba'dal biliyyi mansurun, sesudah mengalami kerusakan menjadi hancur jasad-jasad mereka, mereka nanti akan mansurun, ay mab'utsun, mereka akan dibangkitkan kembali. Faba'da an tabla ajsamuhum, setelah jisim-jisim fisik-fisik mereka itu rusak, hancur, wayunfakhu bis-sur, kemudian ditiupkan ruh, kemudian ditiupkan sangkakala, tusakku kuburuhum, maka kubur-kubur mereka akan dibelah, akan dibongkar. Wa yuhyihimullahu, dan Allah akan menghidupkan mereka kembali. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, thumma amatahu faakbarah, thumma idha sya'a ansharah. Kemudian Allah mematikannya, faakbarah, maka kemudian menguburkannya. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka dia akan membangkitkannya kembali dari alam kuburnya. Dibelah kuburnya, dibongkar kuburnya, akhirnya Allah hidupkan mereka dan mereka menjadi hidup kembali nanti pada saatnya. Wa qauluhu, kemudian perkataan musannif, wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsurun, dan pada hari kiamat nanti mereka akan digiring, dihadapkan kepada Rabb mereka, akan dikumpulkan, digiring, dikumpulkan menghadap pada Tuhan mereka. Al-hasru fil lughah, al-hasr menurut bahasa adalah al-jama', penghimpunan, pengumpulan. Wal murad jam'u ajza'il insan ba'da tafarruqiha wa ihya'uhu fi dhalikal maw'id, yang dimaksudkan di sini adalah pengumpulan bagian-bagian manusia sesudah bagian-bagian itu terpisah-pisah, pengumpulan bagian-bagian dari manusia setelah bagian-bagian itu terpisah-pisah, dan menghidupkannya kembali pada waktunya, pada waktunya. Fayuhsyarun nas, kemudian manusia akan dikumpulkan, ala sa'idin wahid hufatan uratan ghurla, manusia akan dikumpulkan berada pada satu daratan atau dataran, berada pada satu dataran dalam keadaan tidak bersendal, muratan dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, ghurla, dan dalam keadaan tidak apa namanya, tidak sunat, tidak khitan. Jadi apa namanya, kembali seperti semula dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan tidak berpakaian telanjang, dan dalam keadaan asli, kembali seperti semula, tidak dikhitan. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Watadnu minhu syamsu, matahari akan dekat dengan mereka. Hatta takuna bimiqdari mil, sampai dekatnya matahari itu menjadi sejarak satu mil. Wayakuna an-nasu ala qadri a'malihim fil ardh, dan manusia keringatnya akan sebanyak maaf saya ulangi, wayakuna an-nasu, dan manusia sesuai dengan kadar amal-amal mereka di dalam apa namanya, di dalam keringatnya. Artinya kalau amalnya baik, keringatnya tidak terlalu banyak. Kalau amalnya buruk, nanti keringatnya akan bisa menenggelamkan dirinya. Illa man asamallahu kassab'ah alladhina yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi nanti manusia karena matahari sangat dekat akan bercucuran keringat air tubuhnya. Itu banyaknya akan sesuai dengan kadar amal-amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Semakin baik amal-amalnya, maka keringatnya tidak akan sebanyak orang yang amal-amalnya buruk, yang bisa akan menenggelamkan dirinya sampai akan menjadi seperti lijam, seperti tali kekang yang mengekang mulutnya sehingga tidak leluasa untuk berbicara. Kecuali oleh orang yang Allah lindungi. Illa man asamallah, kecuali orang yang Allah lindungi. Siapa yang Allah lindungi? Kesab'ah, seperti tujuh orang yang Allah berikan naungan mereka di dalam naungannya, yaitu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syab-syab yang hatinya tergantung pada masjid. Jadi yang dipikirkan oleh hatinya adalah masjid. Dimanapun dia berada, yang dipikirkan adalah masjid. Itu salah satunya. Kemudian juga orang yang takut melakukan kemaksiatan. Takut melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu golongan orang yang di antara tujuh orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Walan yafuta hadzal mauqif al'azim ahadun, tidak ada seorang pun yang luput dari mauqif yang besar ini, dari padang di mana manusia nanti akan berkumpul di satu tempat, tidak akan ada seorang pun yang lepas dari ini. Qala Allahu azza wa jalla, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingat pada hari ketika kami memperjalankan gunung-gunung dan kamu lihat tanah itu apa? Apa barizah? Wahasharnahum, dan kami kumpulkan mereka, maka kami tidak akan meninggalkan seorang pun di antara mereka. Dikumpulkan semua orang, tidak ada yang luput pada hari itu. Semuanya masuk dalam padang mahsyar, berada dalam satu dataran yang semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita intinya dari hal yang kita baca kita memahami sama-sama, itulah di antara prinsip yang diyakini oleh Al-Imam Al-Muzani tentang kematian, tentang dibangkitkannya manusia kembali dari alam kubur, kemudian tentang pertanyaan mungkar dan nakir, tentang adanya azab dan nikmat kubur dan lain-lainnya. Sama dengan keyakinan yang dianut oleh imam-imam Ahlus Sunnah yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, hendaknya kita mengambil faedah dari pelajaran malam hari ini, bahwa semua kita pasti mati, cepat atau lambat. Mati kita, apakah kita akan dikubur di dalam tanah ataukah mungkin kita tidak sempat dikubur karena kematian yang dialami oleh salah seorang di antara kita, entah di dalam perut siapa, harimau atau buaya atau yang lainnya, atau terbakar atau tenggelam dan yang lain sebagainya, tidak sempat terkubur, tapi semuanya pasti akan mendapatkan pertanyaan kubur dan imma akan mendapatkan azab wal'iyadu billah atau mendapatkan nikmah. Wa nas'alullaha dzalik. Dan pasti kita nanti akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan nanti ketika semua manusia dihimpun di padang mahsyar. Kemudian juga nanti pada hari kiamat matahari akan dekat dengan kita, maka tergantung dari amal-amal perbuatan kita di dunia, apakah baik atau buruk. Kalau baik, maka kita tidak akan kepanasan, kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita mencoba menjawab satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi seseorang yang mati suri dalam pandangan Islam? Kalau enggak salah ini sudah pernah ditanyakan. Mati suri itu yang mati sementara, ya berarti belum mati sesungguhnya. Menurut pandangan mata biasa mungkin sudah mati, tapi mungkin dia belum mati. Jadi belum mati sehingga dianggap hidup kembali. Sehingga kalau melihat ada orang mati, dipastikan dulu kematiannya. Ada kematian yang bisa kita apanya ketahui kematian itu menurut hukum fikih, hukum syar'i, ada juga menurut ilmu kedokteran. Itu perlu untuk difahami sehingga nanti tidak salah ngubur, orang masih hidup kemudian dikubur. Wallahu alam shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda kematian yang dijelaskan dalam Al-Quran, track hadis, dan apakah juga diriwayat juga ada? Yang jelas para ulama fikih itu telah membuat pedoman-pedoman untuk mengukur seseorang itu masih hidup atau sudah mati, sehingga ada kematian menurut ilmu fikih itu ada. Tapi mungkin berbeda hasilnya dengan kematian menurut ilmu kedokteran. Jadi di sini yang perlu kita pelajari bersama dan kita fahami. Tapi secara umum kalau kematian itu normal akan bisa diketahui oleh orang banyak. Hanya mungkin dalam kondisi tertentu saja. Dalam kondisi tertentu saja seseorang susah untuk diketahui ini masih hidup atau sudah mati. Tapi yang jelas ada ukuran kematian menurut ilmu fikih. Wallahu a'lam bishawab. Jika semua orang pasti dihimpit oleh kuburnya, lalu apa manfaat doa yang kita baca dalam sholat jenazah? Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya, supaya himpitan itu segera lepas. Supaya himpitan kubur itu segera lepas. Jadi kita mohon supaya diluaskan kuburnya. Dan supaya diberi sesuatu yang menyinari di dalam kuburnya sehingga mendapatkan nikmat kubur. Ya, manfaat. Seperti tadi Sa'ad bin Mu'adz itu juga mengalami himpitan tapi kemudian dilepaskan dari himpitan tersebut. Orang mukmin juga akan seperti itu, akan mengalami himpitan kubur, nanti akan dilepaskan dari himpitan kubur. Setelah ditanya baru kemudian nanti akan apakah dia akan mendapatkan adab di kubur ataukah dia akan mendapatkan nikmat di kubur. Dan himpitan kubur ini terjadi sebelum ada pertanyaan. Setelah ada pertanyaan baru ada adab atau ada nikmat. Wallahu alam bishawab. Ini saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.